Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam pada pembahasan zakat. Kita akan masuk pada pembahasan hadis 171 menurut cetakan ini, yaitu hadis yang diriwayatkan melalui Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini. An Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini, semoga Allah meridainya. Qala, beliau mengatakan, lamma afa'allahu ala nabiyyihi yawma hunain, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rampasan perang kepada nabinya pada peristiwa perang Hunain, qasama fin nasi wa fil mu'allafati qulubuhum, beliau membagikan harta rampasan perang itu pada manusia, kepada orang-orang, dan kepada al-mu'allafah qulubuhum, orang-orang yang baru masuk Islam, dikokohkan kalbu mereka dalam Islam ini. Walam yu'til ansara syai'an, dan Nabi SAW tidak memberikan kepada orang-orang Ansar sedikit pun dari harta rampasan perang itu. Faka'annahum wajadu fi anfusihim, seolah-olah kemudian mereka, orang-orang Ansar, mendapatkan sesuatu pada diri mereka, merasa ada sesuatu kesedihan pada diri mereka. Idlam yusibhum ma asaban nas, di mana tidak sampai kepada mereka apa yang didapatkan oleh manusia, orang-orang, artinya tidak mendapatkan pemberian sebagaimana Nabi memberikan kepada orang-orang. Fakhatabahum, maka Nabi SAW berkhutbah di hadapan orang-orang Ansar. Beliau mengatakan, ya ma'asyaral Ansar, wahai orang-orang Ansar, alam ajidkum dullalan fahadakumullahu bi, wa kuntum mutafarriqin fa'allafakumullahu bi, wa'alatan fa'agnakumullahu bi. Wahai orang-orang Ansar, bukankah aku mendapatkan kalian dahulu dalam keadaan tersesat, sehingga Allah memberikan petunjuk kepada kalian denganku, dan kalian dulu bercerai-berai sehingga Allah menyatukan kalian denganku, dan dulu kalian pun orang-orang yang kekurangan atau miskin sehingga Allah pun memberikan kecukupan kepada kalian denganku. Kullama qala syai'an qalu Allahu wa rasuluhu aman, tiap kali Nabi menyebutkan hal itu mereka pun mengucapkan Allah dan Rasulnya tentu lebih banyak karunianya kepada kami. Qala, ma yamna'ukum an tujibu Rasulullah, Nabi mengatakan, apa yang menghalangi kalian untuk menjawab Rasulullah? Qalu Allah wa Rasulu aman. Mereka tetap mengatakan Allah dan Rasulnya lebih banyak pemberiannya kepada kami. Qala, Nabi kemudian mengatakan, lau syi'tum laqultum ji'tana kaza wa kaza. Kalau kalian mau, tentu kalian pun bisa mengatakan ji'tana kaza wa kaza. Ya. Engkau datang kepada kami dengan demikian dan demikian. Ala tardawna an yadhhaban nasu bisyati wal ba'ir wa tadhhabuna bin nabi ila rihalikum. Tidakkah kalian ridha orang-orang pergi dengan membawa kambing dan unta, sementara kalian pergi pulang dengan membawa nabi ke tempat tinggal kalian? Laulal hijrah lakuntum ra'an minal amsar. Kalau bukan karena hijrah, aku pun tetap akan menjadi seorang dari Ansar. Walau salakan nasu wadiyan aw syi'ban, fasalaktu wadiyal Ansar wa syi'baha. Seandainya orang-orang menelusuri lembah, tentu aku akan memilih menelusuri lembahnya orang-orang Ansar. Al-Ansaru syi'arun wan-nasu disarun. Ansar adalah ibarat pakaian yang langsung menempel kulitku. Wan-nasu disarun, dan manusia yang lain ibarat pakaian yang di luar. Innakum satalqawna ba'di asarah. Sesungguhnya kalian akan menjumpai setelahku asaratan, orang-orang yang mementingkan diri mereka sendiri. Fasbiru, maka bersabarlah kalian. Hatta talqauni alal haud, sehingga kalian berjumpa denganku di atas telaga. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini salah satu hadis yang ada kaitannya dengan apa, pemberian ya, atau penyaluran harta benda, terutama di sini terkait dengan fai ya. Untuk kaitannya dengan zakat di sini tidak begitu tampak, karena ini kaitannya dengan fai atau harta rampasan perang ya. Namun di sini bahwa salah satu penerima dari harta rampasan perang adalah al-mu'allafah qulubuhum, orang-orang yang mu'allaf, yang baru masuk Islam, supaya dikuatkan imannya dengan pemberian tersebut. Nah, ini mirip dengan zakat yang juga salah satu sasarannya adalah al-mu'allafah qulubuhum, orang-orang mu'allaf. Adapun hadis ini seperti yang kita dengarkan tadi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, terutama ketika itu yang juga banyak berperan adalah orang-orang Ansar. Tentu juga orang-orang Muhajirin, karena perang Hunain ini terjadi setelah Fathu Makkah ya. Perang Hunain terjadi setelah Fathu Makkah. Setelah Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, sehingga Mekah menjadi negeri Islam, sehingga Nabi dan para sahabat menguasainya, orang musyrikin ketika itu sudah takluk dan tidak lagi punya kekuasaan di Mekah. Ketika itu banyak yang juga akhirnya masuk Islam ya. Nah, tidak lama dari peristiwa Fathu Makkah itu, Nabi melanjutkan perjalanan untuk menuju Hunain dalam peperangan berikutnya. Nah, sehingga pada perang Hunain banyak juga yang ikut dari mereka yang baru-baru masuk Islam ya. Banyak yang ikut dari mereka yang baru masuk Islam. Nah, terjadilah perang Hunain yang Allah Azza wa Jalla berikan pada perang Hunain itu harta rampasan perang yang cukup banyak. Peristiwa perang Hunain, ya, awalnya muslimin sempat kacau, ya, namun Nabi tetap kokoh sehingga kekuatan kemudian kembali dan berhasil mengalahkan orang-orang musyrik. Nah, setelah Nabi SAW mengalahkan mereka dan mendapatkan ghanimah yang cukup banyak, maka Nabi SAW membagi-bagi harta ghanimah atau harta rampasan perang tersebut. Diberikanlah ghanimah yang banyak itu kepada mereka yang baru-baru masuk Islam. Tentu tujuannya jelas, ya, bagi Nabi dan para sahabat yang langsung memahami tujuan tersebut, yaitu agar mengokohkan mereka yang baru masuk Islam. Karena memang ada kalanya seorang itu dikokohkan Islamnya dengan pemberian, ya. Apalagi mereka yang masih baru masuk Islam ini. Hikmah daripada pemberian ini untuk itu. Adapun orang Ansar, mereka orang-orang yang sudah kokoh dalam Islam. Sehingga tidak diberi pun Islam mereka tetap kokoh, iman mereka tetap kokoh. Nah, jadi bisa jadi ada orang yang diberi Nabi suatu pemberian, ternyata yang tidak diberi malah lebih disukai oleh Nabi. Ya. Bisa jadi Nabi memberikan pemberian, ternyata yang tidak diberi justru karena kekokohan mereka. Dan lebih dihargai oleh Rasulullah SAW. Nah, termasuk ini. Orang-orang Ansar tidak diberi bukan karena Nabi tidak suka dengan mereka, tapi justru keimanan mereka sudah aman, keimanan mereka sudah kokoh, sehingga tidak diberi apapun mereka insya Allah akan tetap berada di atas Islam ini. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, hanya saja ya karena mereka pun manusia, orang-orang Ansar mungkin merasakan pada diri mereka sesuatu, ya, ada semacam kesedihan, ya. Mereka melihat orang-orang diberi sementara mereka tidak diberi apa-apa, padahal kalau dihitung dari sisi jerih payah ini adalah perjuangan bersama-sama. Dan orang-orang Ansar tentu mereka orang-orang terdepan di dalam peperangan, tapi kenapa justru tidak diberi? Bukan karena mereka mencari pemberian dalam jihad mereka, bukan sama sekali, tapi kenapa yang mereka baru masuk Islam justru diberi, sementara orang Ansar yang berjuang juga dan mereka termasuk yang terdepan malah tidak diberi? Suatu pertanyaan yang timbul pada diri mereka, dan itu pertanyaan yang cukup wajar, ya, ketika mereka belum memahami benar apa tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemberian tersebut. Karena di perang-perang yang lain tidak seperti itu. Perang-perang yang sebelum ini, ya, pembagian ghanimah sebagaimana diketahui masing-masing mendapatkan pemberian dari ghanimah itu. Tapi ini kok berbeda, ya, mereka pun bertanya-tanya. Jadi ini suatu hal yang wajar, orang-orang Ansar mendapatkan sesuatu di dalam diri mereka, pertanyaan atau kesedihan pada peristiwa pembagian ghanimah di perang Hunain. Ya. Ikhwan fi din rahimakumullah. Namun orang-orang Ansar tetap mereka di dalam keimanan mereka. Adapun orang-orang munafik atau cikal bakalnya orang-orang yang menyimpang langsung menfonis Nabi dengan apa? Bahwa Nabi tidak adil. Ya, seperti yang kita ketahui, sampai ada yang mengatakan kepada Nabi SAW, ya, bahwa Nabi SAW telah apa berbuat sesuatu yang tidak adil. Sampai Nabi katakan, "Paman ya'adil in lam a'adil." Kalau saya tidak bisa berbuat adil, lalu siapa yang bisa berbuat adil? Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Kalian tidak percaya terhadap saya, padahal aku, saya adalah orang yang dipercaya oleh Allah Azza wa Jal dari atas langit sana, ya, untuk menyampaikan wahyu. Datang kepadaku wahyu untuk disampaikan kepada umat. Nah, artinya di sini ada golongan yang mereka itu tergolong mereka munafik, maka langsung menvonis Nabi tidak adil. Ya. Ini tentu suatu penilaian yang sangat jauh. Makanya Nabi pun membantahnya dan mengingatkannya, menasihatinya. Namun ya tetap yang namanya orang munafik, Allah menghalangi darinya hidayah, sehingga justru orang seperti itu menjadi cikal bakal orang-orang yang menyimpang, yaitu orang-orang khawarij. Adapun para sahabat dari kalangan Ansar, maka mereka kemudian bersedih dan menangis, ya, ketika Nabi SAW kemudian menasihati mereka dengan nasihat ini. Nabi katakan, "Wahai orang-orang Ansar, bukankah dulu aku mendapatkan kalian dalam kondisi tersesat, lalu Allah Azza wa Jal memberikan petunjuk kepada kalian dengan aku." Nah, mereka diingatkan seperti itu, langsung kemudian mereka sangat bersedih, menyadari, ya, mereka menangis, ya. Mereka hanya bisa mengatakan seperti yang tadi kita dengarkan, mengatakan Allah wa Rasuluhu aman, Allah dan Rasulnya lebih banyak pemberiannya kepada kami. Disebutkan lagi oleh Nabi, "Bukankah kalian dulu berpecah belah, saling berperang, saling memusuhi, kemudian Allah satukan kalian dengan aku?" Mereka pun hanya bisa menjawab seperti itu, "Allah wa Rasuluhu aman, Allah dan Rasulnya lebih banyak pemberiannya kepada kami." Diingatkan lagi, "Wa'alatan fa'agnakumullahu bi." Bukankah kalian dulu orang-orang yang fakir, orang-orang yang kekurangan, lalu Allah berikan kepada kalian kecukupan dengan sebab aku juga? Nah, selalu mereka hanya bisa menjawab seperti itu. Nah, mereka sangat bersedih. Sampai Nabi tegaskan lagi, "Ma yamna'ukum an tujibu Rasulullah." Apa yang menghambat kalian untuk menjawab Rasulullah? Mereka enggak bisa menjawab. Ini menunjukkan mereka betul-betul sedih dengan apa keadaan ini, yang ternyata Nabi SAW sampai menasihati mereka dengan nasihat seperti itu. Mereka tetap menjawab, "Allah wa Rasuluhu aman, Allah dan Rasulnya lebih banyak pemberiannya kepada kami." Ya. Lalu Nabi SAW katakan, "Ala tardaun an yadhhaban nasu bisyati wal ba'ir wa tadhhabuna bin nabi ila rihalikum." Tidakkah kalian ridha mereka pergi, mereka pulang hanya membawa kambing dan sapi, tapi kalian pulang membawa Rasulullah? Ya, kalian pulang ke Madinah membawa Rasulullah. Nabi ingatkan seperti itu kepada mereka. Kemudian Nabi SAW mengingatkan kedekatan Nabi dengan Ansar, dan bahwa Nabi sangat senang dan sayang kepada mereka. "Laudal hijrah lakuntu bra'an minal Ansar." Seandainya pun tidak karena hijrah, aku akan menjadi salah satu orang dari orang-orang Ansar. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi betul-betul sangat menyatu dengan mereka, orang-orang Ansar. Nabi tidak memberi orang-orang Ansar bukan karena Nabi tidak suka, bukan karena mereka tidak berhak, tapi Nabi memberi orang-orang Ansar justru karena Nabi sudah merasa orang Ansar itu, ya, orang sendiri, ya, yang sudah aman imannya, ya, kokoh agamanya, sehingga tidak diberi, tidak ada masalah, ya, justru karena itu. Dan sebenarnya memang Nabi pun kalau dilihat dari nasab Nabi dari paman-paman yang dari pihak ibu ada jalur ke mereka, orang-orang Ansar, orang-orang Madinah. Ya. Walau salakan nasu wadiyan wa syi'ban lasalaktu wadiyal Ansar wa syi'baha. Kalau orang-orang mencari jalan di lembah-lembah yang lain, saya akan mencari jalan di lembah-lembahnya orang-orang Ansar. Nah, ini juga untuk menegaskan bahwa betul-betul Nabi sudah sangat dekat dan menyatu dengan mereka orang-orang Ansar. Sampai Nabi katakan al-Ansaru syi'arun wan-nasu disar. Ibarat pakaian, orang Ansar itu adalah pakaian yang langsung menyentuh kulit Nabi. Dan orang yang lain adalah pakaian luar yang tidak langsung menyentuh kulit. Nah, jadi orang Ansar sudah sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai umpamakan seperti itu. Kemudian Nabi katakan innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni 'alal haud. Sesungguhnya kalian akan menjumpai setelahku nanti orang-orang yang ambisi terhadap harta dan mengutamakan diri mereka sendiri, maka bersabarlah kalian sampai kalian menjumpai aku di atas telaga, di padang mahsyar nanti atau di akhirat kelak. Ya. Nah, ini kisah apa pada peristiwa setelah perang Hunain. Di situ ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik darinya. Di antaranya disebutkan di sini pertama i'ta'ul mu'allafa qulubuhum minal ghanimah, bahwa salah satu tempat penyaluran ghanimah adalah orang-orang yang baru masuk Islam, bahkan terkadang orang yang diharapkan masuk Islam sekalipun ya tentunya belum masuk Islam ya. Termasuk mu'allafa qulubuhum yang mungkin bisa diberi bihasabi ra'yi al-imam mujtihadi. Ini tentu dengan pertimbangan ya pemimpin muslim dan ijtihadnya dia pertimbangkan, sehingga mungkin dengan itu mereka diutamakan ya. Kemudian faedah yang kedua, jawazu hirmani man wasiqa bidinihi taba'an lil maslahatil 'ammah. Bolehnya justru orang yang sudah dipercayai agamanya malah tidak diberi. Ini juga karena demi maslahat yang pertama tadi. Yang ketiga, anna ar-raghbah fil asya' ad-dunyawiyyah la tukhillu bi iman ar-raghib wa ikhlasih idza kana lam ya'mal li ajli ad-dunya faqat. Rasa keinginan atau rasa suka atau harapan terhadap perkara duniawi tidak mengurangi keimanan dan keikhlasan selama seorang itu dalam amalnya betul-betul ikhlas, bukan karena dunia. Nah, seperti kisah tadi, tentu para Ansar mereka dalam berjihad fi sabilillah penuh dengan keikhlasan ya. Seandainya mereka tidak dapat ghanimah pun tidak ada masalah ya. Itu jihadnya. Nah, setelah terjadi pembagian harta ghanimah, mereka para pejuang sudah hak untuk mendapatkannya sekalipun mereka tidak berniat untuk itu. Nah, sehingga hal itu tidak mengurangi keikhlasan. Tapi kalau dari awal seseorang itu berniat untuk perkara duniawi, ya ini yang enggak boleh. Ya. Berjihad fi sabilillah niat utamanya memang untuk mencari harta duniawi. Ini enggak boleh. Ya, ini jelas bertentangan dengan keikhlasan. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita petik juga, masyru'iyatul mau'izah wal khutbah fil munasabat wa tabyin al-haq. Disyariatkannya memberikan nasihat atau bahkan semacam khutbah ya pada kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan hal itu demi menerangkan kebenaran. Ya. Yang kelima, bahwa seorang pemimpin atau ashabul wilayat, ya para wali kaum muslimin, mereka ketika melakukan suatu kebijakan ya, dalam perkara-perkara yang sifatnya umum menyeluruh, sangat bagus kalau mereka menerangkan tujuan-tujuannya. Nah, seperti yang dilakukan Nabi di sini, ya, Nabi SAW tidak diam saja sementara terjadi gejolak di kalangan sebagian Ansor. Maka Nabi menerangkan, sehingga dengan keterangan itu mereka menjadi tenang dan paham maksudnya, ya. Dan ini jelas akan membantu untuk apa mengondisikan keadaan kaum muslimin sehingga tidak muncul gejolak-gejolak, karena mereka akan sejalan dengan maksud dan tujuan yang baik tersebut. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita petik juga di sini, keutamaan orang-orang Ansor. Ya, di sini hadis ini menunjukkan ternyata orang-orang Ansor di sisi Nabi adalah orang-orang yang sangat berharga, sangat tinggi kedudukannya. Ya, orang-orang Ansor bagi Nabi SAW orang-orang yang kedudukannya sangat tinggi. Bahkan kalau kita melihat di hadis-hadis yang lain, sampai Nabi katakan hubbul ansar iman wa bughdhuhum nifaq. Cinta kepada orang-orang Ansar adalah keimanan dan benci kepada orang-orang Ansar adalah kemunafikan, ya. Orang-orang Ansar, mereka para sahabat Nabi yang di Madinah yang memang mereka berjuang dan termasuk as-sabiqun al-awwalun, mereka itu ya yang awal-awal termasuk as-sabiqun al-awwalun, para pejuang Islam pertama yang sangat merasakan beratnya perjuangan Islam. Ya, sehingga Nabi SAW mengatakan seperti tadi bahwa cinta kepada Ansar adalah iman dan benci kepada mereka adalah kemunafikan. Kemudian yang ke-8, alamatun min alamatin nubuwah fa inna ma dzakarahu mimma sayaqa 'alal ansar waqa'a min ba'dil muluk alladziina lam ya'rifu lahum hurmatan wa sabiqah. Ada salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian di sini, yaitu berita Nabi SAW bahwa nanti akan ada para pemimpin atau tokoh-tokoh yang mengutamakan pribadi mereka, asarah, ya, dan tidak begitu mengerti hak-hak orang-orang Ansar. Nah, terjadi setelah Nabi wafat, kemudian dari waktu-waktu berganti ya pemimpin, setelah Khulafaur Rasyidin, setelah orang-orang yang terpilih, datang beberapa pemimpin yang ketika itu sebagian Ansar masih ada dan mereka tidak begitu memahami atau menempatkan orang-orang Ansar sebagaimana mestinya karena mereka mengutamakan diri mereka sendiri. Nah, terjadi seperti yang Nabi beritakan, innakum satalqauna ba'di athara. Kalian nanti akan mendapatkan setelah aku meninggal orang-orang yang hanya mengutamakan diri mereka sendiri. Maka Nabi mengatakan fasbiru, sabar. Kalau mendapati para pemimpin yang seperti itu, sabar. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan ya, seperti memberontak para pemimpin tersebut. Tapi sabarlah kalian. Kemudian di sini berarti faedah berikutnya an-nasabr al-jamil 'ala al-masa'ib min asbabi wurudil haud ma'an nabi. Kesabaran itu ketika menghadapi musibah-musibah, menghadapi problem-problem dan seterusnya, kalau begitu menjadi salah satu sebab dari sebab-sebab yang dengannya seseorang akan sampai ke telaga Nabi. Nabi katakan apa? Fasbiru hatta talqauni 'alal haud. Bersabarlah kalian sampai kalian nanti akan berjumpa denganku di telaga. Nah, ini menunjukkan kesabaran mereka ketika menghadapi para pemimpin yang mengutamakan diri mereka sendiri akan menyebabkan apa? Mereka kelak mendapatkan keutamaan, dapat gantinya ibaratnya begitu, bahkan lebih daripada ganti. Ya, di dunia tidak mereka dapatkan hak mereka, di akhirat mereka dapat telaga Nabi SAW dan berjumpa dengan Nabi SAW di telaganya. Ya. Nah, ini beberapa beberapa faedah dari hadis tersebut. Dan tadi sempat kita sebutkan kaitannya dengan bab zakat kurang begitu jelas, kata Syekh Al-Bassam di sini, la'alla dzalika mutaba'atan li muslim haitsu akhraja fi bab zakat. Mungkin penulis di sini menyebutkan hadis ini di bab zakat karena mengikuti Imam Muslim. Ya, hadis ini kan ringkasan dari Bukhari dan Muslim. Ternyata Imam Muslim menyebutkan hadis ini di bab zakat, mungkin karena mengikuti Muslim sehingga disebutkan pula hadis ini di bab zakat. Yang sebetulnya kaitannya lebih dengan apa? Al-fai wal ghanimah. Ghanimah, rampasan perang, dan fai. Ya. Ya, mungkin sementara cukup dulu karena sudah mendekati atau malah sudah masuk. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Allahumma a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika.